Emang masih menghormati khusus kangge keluarga besar Ibu Waida, Ibu Tuan Mama, Ibu Tuan Haja. Kago Mas Pengantin, Mas Hanto sareng Nok Dewi sing lagi dari Raja Ratu Sehari Sayang. Ayo Nok, dilanjut maning ini joget dia maning Nok. Masih bareng lelana nada ya. Organe wong bulu sari kulak kambak Brebes Tercinta dipimpin langsung kangge Kang Ucan dewek mangga kesuwun-kesuwun. Gejemi sampean tinggal ninggulah ke badan wis ternoda kula ditinggalungan. Ibu Ipa, Bapak Sahuri, ayo Pak, Ibu Ipa maning mangga. Lawas pitung awulan Jabang kakang lang kakabare langkah tanggung jawabe. Aduh kakang tega kesuwun eling si duwe wilayah masih ngormati kanggo keluarga besar Ibu Waida. Goyang maning engkang engko, ayo bu, masih di antos bu. Isin wirang pripik nutup panene, jabang lahir langka papane. Keluarga besar Ibu Waida ya. Apa mesti lurut gantine suwun mangga-mangga. Sih bener eman ning segalane. Aduh Gusti Kang Kuasa, kula nyuwun ampura. Batin selalu kesiksa kayak dikejar dosa. Oh, lawas pitung awulan sampai lahir jabang kakang lang kakabare langkah tanggung icawabe. Aduh kakang hormati bos lelana nada, ayo ga eh oh kesuwun sesuai organe nyawiri dewi. Ayo Kang Ucan man kangge Ibu Besan, Ibu Ipa, ayo bu aja dituker maning gabu. Iya kabe bae bu. Unok titine sarang Mas Yanto nek keding mangga, Mas Wastori sarang Bapak Tok Ibe kagonok sapa nok-nok serli kesuwun. Isin wirang nutup panane jabang lahir langka bapane. Ampun cuk. Oh ayo dalan-dalan kakek Ibu Ipa, Ibu Waida. Apa mesti sing bener emang ni segalane. Hidup Gusti Kang Kuasa, kula nyuwun ampura. Batin selalu kesiksa kaya dikejar dosa tobat. Gejemi sampean tega minggu lah badan wis ternoda, kula ditinggal lunga. Aduh